Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الله, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, itu mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang juga merupakan penulis dari kitab Sahih Bukhari. Ya, jadi ini salah satu karya beliau juga, Al-Adabul Mufrad, ya, karya dari Imam Besar Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya, barakallahu li wa lakum, kita sudah sampai di hadis yang ke-24 di bab yang berjudul Birrul Walid Al-Musyrik, bab disyariatkannya bagi anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya walaupun musyrik, walaupun orang tuanya tersebut adalah musyrik. Hadis yang kedua dari bab ini, yaitu hadis ke-25 dari kitab Al-Adabul Mufrad, kita akan baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Al-Humaydi, haddathana Al-Humaydi, nama beliau adalah Abdullah bin Az-Zubair, kunyahnya adalah Abu Bakar, sering dikenal dengan Al-Imam Al-Humaydi, salah satu guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Namanya adalah Abdullah bin Az-Zubair, kunyahnya Abu Bakar Al-Humaydi, perawi yang thiqah. Qala haddathana Ibnu Uyainah, Al-Imam Al-Humaydi berkata, menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan bin Uyainah. Al-Imam Al-Humaydi adalah orang yang paling athbatun nas, orang yang paling kuat periwayatannya dari Sufyan bin Uyainah. Jadi Ibnu Uyainah punya banyak murid, dan murid-murid yang paling kuat periwayatannya dari beliau, dari Ibnu Uyainah, adalah Al-Imam Al-Humaydi ini. Qala haddathana Hisham bin Urwah, kalau Al-Imam Al-Humaydi tadi meninggalnya pada tahun 220 Hijriah, kalau Sufyan bin Uyainah lahir pada tahun 107 Hijriah dan meninggal pada tahun 198 Hijriah pada usia yang ke-91. Rahimahullah. Qala haddatsana Hisham bin Urwah. Menyampaikan hadis kepada kami Hisham bin Urwah, sudah berlalu, sudah pernah kita lewati perawi yang bernama Hisham bin Urwah ini. Beliau berkata, qala akhbarani abi, memberitakan kepadaku atau menyampaikan hadis kepadaku ayahku. Jadi siapa ayahnya? Urwah. Urwah bin Az-Zubair. Ada yang masih ingat pernah kita bahas perawi ini? Urwah bin Zubair ini adalah siapanya Aisyah, istri Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin. Urwah bin Az-Zubair ini siapanya? Siapanya beliau? Siapanya istri Rasulullah yang bernama Aisyah? Ada yang masih ingat? Siapanya? Ada yang masih ingat? Abu Alvin? Pamannya? Keponakannya, ya? Yang betul adalah keponakannya istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Urwah bin Az-Zubair itu adalah putranya dari Zubair bin Al-Awwam. Zubair, Az-Zubair bin Al-Awwam menikah dengan saudarinya Aisyah yang bernama Asma binti Abi Bakar. Oleh karena itu di sini disebutkan akhbaroni abi, menyampaikan hadis kepadaku ayahku, yaitu Urwah bin Az-Zubair. Qala, beliau berkata, akhbaratni Asma bintu Abi Bakar, menyampaikan atau memberitakan hadis kepadaku Asma bintu Abi Bakar, yang tidak lain adalah ibu beliau sendiri, yaitu ibunya Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair punya saudara yang bernama siapa? Orang yang pertama kali dilahirkan di Madinah dari kalangan Muhajirin. Siapa? Abdullah, ya, Abdullah bin Az-Zubair. Nah, jadi di sini Urwah bin Zubair menyampaikan hadis dari ibunya, ibunda beliau sendiri yang bernama Asma bintu Abi Bakar, yang tidak lain adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, atatsni ummi raghibatan, pernah suatu ketika ibuku mendatangiku dalam keadaan raghibah. Dijelaskan oleh para ulama makna raghibah dalam hadis ini, raghibah ai atat tamiatan fi birri bintiha wasilatiha, datang dalam keadaan ingin agar anaknya tetap menyambung silaturahim dengan dirinya. Kenapa? Karena kondisinya waktu itu Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha sudah masuk Islam, sudah menjadi seorang muslimah. Adapun ibunya belum. Ibunya masih di atas agama kesyirikan. Ya. Nah, suatu ketika ibunya yang masih musyrik tadi, ia masih berada di atas agama kesyirikan, datang menemui Asma bintu Abi Bakar yang sudah masuk Islam, ya, berharap kepada putrinya untuk tetap bisa menyambung silaturahim dengan ibunya tersebut. Tapi tetap ibunya tidak mau masuk Islam, hanya tetap ingin menjalin hubungan keluarga. Tapi tetap ketika diajak masuk Islam tetap tidak mau. Makanya Asma bintu Abi Bakar bimbang, ragu, apakah boleh menyambung silaturahim dengan ibunya yang masih tidak mau masuk Islam. Oleh karena itu beliau bertanya kepada Rasulullah. Ya. Kita ulang kembali. Qalat Asma bintu Abi Bakar berkata, atatsni ummi raghibatan fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fa asaltun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ibuku mendatangiku dalam keadaan ingin untuk menyambung hubungan keluarga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun bertanya kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Apa pertanyaannya? Beliau berkata, asiluha, asiluha, apakah boleh saya tetap menyambung hubungan silaturahim kekeluargaan dengan ibu saya yang masih musyrik, yang tetap tidak mau masuk Islam? Maka jawaban Rasulullah alaihi salatu wasallam, qala na'am. Jawabannya adalah na'am, ya, tetap, ya, boleh. Ya, boleh engkau menyambung silaturahim dengan ibumu yang masih musyrik tersebut. Qala Ibnu Uyainah, berkata salah satu perawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Sufyan bin Uyainah, fa anzalallahu azza wa jal fiha, maka Allah pun menurunkan sebuah ayat untuk menjelaskan tentang hal ini, menjelaskan tentang peristiwa ini. Ya, Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, ya, yang berbunyi, la yanhakumullahu 'anilladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, itu ayat lengkapnya. Artinya, la yanhakumullah, tidaklah Allah melarang kalian, anilladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena sebab agama. Ya, yang tidak memerangi kalian kaum muslimin karena alasan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengusir kalian dari kampung-kampung halaman kalian. Tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Maka Allah tidak melarang bagi kita, kepada kita, ya, tidak melarang kita kaum muslimin untuk berbuat baik kepada orang kafir serta berbuat adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, ya, dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Di akhir ayat Allah tutup dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat al-qist, ya, berbuat adil. Dari ayat ini, ikhwani fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita prinsip di dalam Islam. Prinsip di dalam Islam, bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan orang kafir atau orang non-muslim, baik itu dari kalangan orang Nasoro, ya, Kristen, Nasrani, atau orang Yahudi, atau yang lainnya, ya, dari kalangan orang-orang yang non-muslim. Ya, prinsipnya adalah diambil di dalam ayat ini. Ya, para ulama menjelaskan ini adalah ayat yang menjadi prinsip bagi kaum muslimin untuk bermuamalah dengan orang kafir. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tetap mengizinkan kita dan mensyariatkan kepada kita untuk tetap berbuat adil, yang pertama. Dan yang kedua, berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang yang non-muslim tadi, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, ya, tidak memusuhi Islam dan tidak memusuhi umat Islam. Misalnya kita punya tetangga, ya, tetangga kita ada yang beragama Nasrani, selama dia tidak memerangi Islam, tidak menampakkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin, maka kita disyaratkan untuk berbuat adil kepadanya dan berbuat baik. Dan ketika kita berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang yang non-muslim tadi, hendaknya kita niatkan agar sebagai bentuk ta'liful qulub, agar membuat mereka tertarik kepada Islam. Jadi dalam rangka mendakwai mereka, ya, mendakwai mereka, menunjukkan kepada mereka bahwasanya Islam ini adalah agama yang penuh dengan rahmat. Termasuk kepada orang tua yang kafir atau non-muslim. Ya. Nah, seorang anak yang orang tuanya kafir, ya, bukan muslim, maka si anak tadi tetap wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat ini. Kita akan baca penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Sesungguhnya berbuat baik kepada kerabat yang kafir, yang non-muslim adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat tersebut. Dan termasuk di dalamnya adalah kedua orang tua. Fa innahu yajibu 'alal waladil muslim dzakaran aw untha idza kana abawahu kafiraini aw ahaduhuma ay yuhsina suhbatahuma bima yahtajani ilaihi. Wajib bagi seorang anak yang muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, jika kedua orang tuanya kafir atau salah satunya, maka tetap wajib bagi si anak tadi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya tersebut. Walaupun kafir, walaupun non-muslim, berbuat baik dengan cara ya sesuai kebutuhan. Nah, di antaranya wabiziyarati lahuma, dengan rutin menziarahi keduanya, ya, mengunjungi. Tidak kemudian kalau orang tuanya kafir tidak pernah dikunjungi sama sekali, ya, ditelantarkan, tidak boleh. Tetap wajib bagi si anak walaupun orang tuanya kafir, si anak muslim tetap wajib bagi si anak untuk merawat orang tuanya, mengunjungi orang tuanya, perhatian kepada orang tuanya, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Apalagi si orang tua tadi sudah tua, ya, butuh penjagaan dan perawatan dari anaknya. Wajib bagi si anak untuk menjalankan kewajibannya, ya, berbuat baik kepada orang tuanya tadi. Berbuat baik kepada orang tua, baik dengan ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang sopan, kemudian membantu orang tua dengan tenaga, dan juga membantu orang tua dengan harta yang dimiliki anak tersebut semampunya. Ya, apalagi orang tua sudah tidak bisa bekerja lagi karena usia yang tua. Ya, wajib bagi si anak untuk menafkahinya. Dan perbuatan atau bakti yang terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah ad-da'wah, mendakwahi orang tuanya. Ya. Ini perbuatan baik terbesar yang bisa, atau bakti terbesar yang bisa diberikan seorang anak kepada orang tuanya. Terutama ketika orang tuanya masih, ya, belum masuk Islam. Maka si anak harus mencari cara, ya, bagaimana dia berupaya untuk agar orang tuanya tertarik kepada Islam sehingga mau masuk dan memeluk Islam. Ya. Ini baik dengan menjelaskan Islam, ya, dengan tulisan atau dengan lisan dan sebagainya. Ini tadi tuntunan Islam, ya. Tuntunan Islam ketika seorang anak yang muslim mendapati kedua orang tuanya masih kafir, maka wajib, tetap wajib bagi si anak tadi untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya yang masih kafir tersebut. Tapi ada catatan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid di sini rahimahullah. Walakin la yuhibbuhuma abadan. Akan tapi tetap masalah hati tidak boleh mencintai keduanya. Dalam artian karena keduanya masih dalam keadaan non-muslim, tidak mau memeluk Islam, masih kafir, ya, baik kafirnya memeluk agama Nasrani, Kristen, atau Yahudi, atau selainnya, maka si anak yang sudah masuk Islam tadi, muslim tadi, tidak boleh mencintai keduanya. لِأَنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْمُوَالَاتُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاتُ فِي اللَّهِ وَهُمَ مِنْ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ. Karena kecintaan seorang muslim itu harus dilandaskan karena Allah, cinta karena Allah, berloyalitas karena Allah, ya. Nah, sehingga tidak boleh bagi si anak tadi untuk sampai muncul rasa cinta kepada orang tuanya yang masih kafir tadi. Jadi bedakan antara amalan hati dengan amalan zahir. Hati tetap tidak boleh cinta karena dia masih kafir, masih di atas agama kesyirikan. Tapi secara zahir tetap dia wajib berbakti kepada orang tuanya, membantu orang tuanya, merawat orang tuanya dengan, ya, penuh kelembutan, berbicara dengan sopan santun. Tidak boleh kemudian kalau orang tuanya kafir, si anak berhak membentak-bentak, berkata kasar kepada orang tuanya, ya. Kemudian dibolehkan si anak untuk berbuat kasar dengan perbuatannya, ya, memukul orang tuanya dan sebagainya. Tidak boleh. Tetap, ya, orang tua punya hak yang besar terhadap dirinya. Tetapi masalah hati berbeda, ya. Tidak boleh seorang mukmin mencintai orang yang non-muslim, orang yang kafir, ya. Sehingga yang diwajibkan adalah al-musahabah bil ma'ruf was-silatu wa qada'il hajah, ya, dengan mempergauli orang tua yang masih kafir tadi dengan baik, menyambung hubungan kekerabatan dan menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Ini adalah sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-15, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Ya. Kemarin sempat kita baca surat Luqman ayat yang ke-15 ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat syirik yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, kata Allah. Allah perintahkan fala tuti'huma, jangan taati keduanya kalau memerintahkan kepada perkara maksiat, apalagi kesyirikan, ya. Tetap tidak boleh si anak untuk mentaati perintah orang tuanya. Akan tapi Allah lanjutkan dengan perintah yang berikutnya, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Walaupun demikian, walaupun orang tua tadi memerintahkan kepada kesyirikan dan si anak tidak boleh mentaatinya, tapi tetap wajib bagi si anak untuk mempergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ya. Ini prinsip Islam. Ya. Nah, yang mana ini menunjukkan kepada kita betapa indahnya Islam, betapa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang kepada makhluk. Maka di antara faidah yang diharapkan ketika si anak yang muslim tadi tetap memberikan baktinya kepada kedua orang tuanya yang masih kafir, maka ini diharapkan bisa menjadi sebab yang menjadikan orang tuanya yang masih belum memeluk Islam tadi tertarik kepada Islam, kemudian mau masuk ke dalam Islam. Nah, jelas ya penjelasan dari hadis ini. Nah, jadi ayat yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kita bermuamalah dengan orang-orang yang non-muslim ini tadi, ayat di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik, kepada tetangga kita yang masih kafir misalnya, yang non muslim, ada yang sakit, boleh kita jenguk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika mendapati tetangganya yang beragama Yahudi sakit keras, ya. Kemudian Rasulullah datang menjenguk sambil mendakwahi. Akhirnya sebelum meninggal, ya, pemuda yang beragama Yahudi tadi mau masuk ke dalam Islam dengan sebab dakwah yang disampaikan Rasulullah alaihi wasallam. Demikian juga boleh seorang muslim memberikan hadiah kepada tetangganya yang non muslim. Ya, misalnya kita ada acara akikah baru kelahiran bayi, ya, baik putra maupun putri. Boleh kita menghadiahkan daging akikah itu atau yang sudah berupa masakan, misalnya dimasak apa? Sate atau gulai, boleh kita hadiahkan kepada tetangga kita yang kafir tadi, yang masih non muslim tadi. Boleh, tapi dengan apa? Kita niatkan untuk apa? Untuk melembutkan hati mereka sambil mendakwahi mereka. Mudah-mudahan mereka tertarik kepada Islam. Ya. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-26. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa. Beliau adalah Musa bin Ismail, perawi yang thiqah, yang terpercaya. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim. Abdul Aziz bin Muslim juga perawi yang thiqah, yang terpercaya. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, perawi yang thiqah juga, meninggal pada tahun 128 Hijriah. Sami'tu Ibna Umar yaqul. Abdullah bin Dinar memberitakan, aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata. Siapa yang dimaksud dengan Ibnu Umar di sini? Abdullah bin Umar. Putranya siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar berkata, ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siara'a tuba'u. Pernah suatu ketika Umar Ibnul Khattab, ya, radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, pernah suatu ketika Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat sebuah baju, hullah itu baju atau kain, ya, siara'a tuba', kain yang berbahan sutra, ya, ada bahan sutranya, dijual di enam di pedagang kain, ya. Nah, maka ketika melihat kain sutra yang sangat bagus, yang indah tersebut, beliau berkata kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibta' hadhihi, belilah kain yang bagus ini, belilah kain yang indah ini, falbasha yaumal jum'ah, dan pergunakanlah ketika hari Jumat. Wa idza ja'aka al-wufud, dan juga pakailah ketika datang utusan-utusan dari kabilah-kabilah atau negeri-negeri. Ini saran Umar kepada Rasulullah. Ketika melihat kain yang sangat indah dan bagus tadi, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, belilah pakaian yang sangat indah ini, yang bisa engkau pakai ketika hari Jumat. Di sini kita tahu, ya, ada faidah disyariatkannya kita untuk berhias, memakai pakaian yang indah dan bagus di hari Jumat. Pakaian yang bagus, pakaian yang indah, tidak harus mahal, ya, tidak harus mahal, bersih, rapi, ya, sesuai dengan adab-adab syar'i, Ya, itu pakaian yang indah. Begitu juga ketika kita menerima tamu, menyambut tamu, ya, itu juga disyaratkan bagi kita untuk memperbaiki penampilan kita. Ya. Dan ini dipahami oleh para sahabat karena merupakan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Begitu juga ketika kita datang ke masjid, juga disyaratkan bagi kita untuk memperbaiki penampilan, memakai pakaian yang bagus, pakaian yang bersih. Ya. Sekali lagi, pakaian yang bagus, pakaian yang bersih tidak harus mahal, ya. Tapi kita harus menjaga kebersihan dan kerapian serta keindahan. Minimalnya harus menutup aurat, ya. Menutup aurat. Maka ketika mendengar hal ini, Rasulullah SAW bersabda, qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Ya, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Hanyalah yang memakai pakaian yang seperti ini orang-orang yang tidak memiliki bagian di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Maksud dari sabda Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya pakaian tadi tidak halal dipakai oleh pria. Ya. Karena kain tersebut memiliki bahan apa? Sutra. Dan sutra di dalam syariat Islam, pria dilarang untuk memakainya. Adapun wanita boleh, halal. Pria haram hukumnya memakai pakaian yang berbahan sutra. Walaupun bagus, walaupun indah, oleh karena itu Rasulullah menolak. Ya. Beliau tidak berkenan untuk memakai pakaian itu karena haram hukumnya. Kemudian setelah kejadian ini berlalu, beberapa waktu kemudian fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin fa arsala ila umar bihullatin. Suatu ketika, beberapa saat kemudian, Rasulullah diberikan hadiah atau beliau menerima pakaian-pakaian tadi, pakaian-pakaian yang berbahan sutra tadi, dan beliau Rasulullah SAW mengirimkan salah satunya kepada Umar, mengirimkan salah satu pakaian atau kain tadi kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka ketika Umar mendapatkan hal itu atau menerima kain tersebut, pakaian tersebut, beliau berkata, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Beliau mendatangi Rasulullah dan berkata, bagaimana ya Rasulullah saya memakainya padahal engkau sudah bersabda apa yang telah engkau sabdakan, ya, di waktu yang lalu. Maksudnya apa? Rasulullah sudah bersabda, menyampaikan keterangan bahwasanya pakaian tersebut tidak halal dipakai oleh pria. Ini haram hukumnya. Tapi kok kemudian Rasulullah memberikan kepada Umar? Makanya Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, inni lam u'tikaha litalbasaha. Aku memberikan kepadamu kain tersebut, wahai Umar, bukan agar engkau memakainya. Walakin tabi'aha au taksuha. Akan tapi aku memberikan kepadamu kain tersebut atau pakaian tersebut agar engkau bisa menjualnya, ya, sehingga engkau bisa mengambil mendapatkan harta dari pakaian tersebut dengan cara menjualnya. Au taksuha, atau engkau memberikan, menghadiahkannya kepada orang lain. Menghadiahkannya kepada orang lain. Jadi ini niat Rasulullah memberikan kain atau pakaian sutra tadi kepada Umar, bukan agar Umar memakainya, karena itu jelas haram dan Rasulullah sudah menjelaskan. Akan tapi Rasulullah memberikannya agar bisa dijual oleh Umar atau menghadiahkannya, memberikannya kepada orang lain. Kemudian disebutkan, fa'arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla ay yuslima. Maka kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengirimkan pakaian atau kain tadi kepada salah seorang saudaranya, penduduk Mekah, ya, salah seorang saudara Umar yang tinggal di Mekah sebelum masuk Islam, sebelum saudaranya tadi masih dalam keadaan, atau ketika saudaranya tadi masih keadaan musyrik, belum memeluk Islam. Jadi kain tadi, kain sutra tadi, Umar berikan, Umar hadiahkan kepada saudaranya yang masih musyrik, belum masuk Islam. Taib, di sini sahih ya. Kita akan baca keterangan dari Syekh Zaid bin Hadi bin Muhammad bin Hadi rahimahullah. Hadal hadith fihi jawazu silatil qarib liqaribihi idha kana kafiran. Hadis ini yang pertama menunjukkan bolehnya seorang muslim menyambung hubungan silaturahim, kekerabatan dengan anggota keluarganya walaupun dalam kondisi kafir keluarganya tersebut. Boleh seorang muslim untuk tetap menyambung hubungan silaturahim. Warubbaba takunu sababan fi dukhulihi fil Islam fa aslama akhu Umar hada. Bahkan bisa jadi ketika seorang muslim tetap menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya yang masih non muslim, masih kafir, bisa jadi itu merupakan sebab yang menjadikan keluarganya tadi tertarik kepada Islam sehingga akhirnya mau masuk Islam. Dan ini terjadi pada saudaranya Umar tadi. Saudaranya Umar yang Umar kirimkan kepadanya pakaian dan kain tadi, akhirnya saudaranya tersebut mau masuk ke dalam Islam, mau memeluk Islam. Ya, ini diantara faedah yang bisa kita ambil. Jadi ketika kita memberikan hadiah kepada orang yang kafir, orang yang non muslim, kita niatkan itu sebagai ta'liful qulub, melembutkan hatinya agar dia tertarik kepada Islam. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya yang masih ya kafir, dan bisa memberikan akibat yang positif. Akhirnya dia mau masuk Islam. Kemudian di sini juga ada faedah, wa fihi tahrimut tashabbuh bil kuffar wal mutrafin. Syarat Islam mengharamkan at-tashabbuh bil kuffar, melarang dan mengharamkan perbuatan menyerupai orang kafir, ya, atau menyerupai orang-orang yang suka berfoya-foya. Ya. Nah, yaitu ketika Rasulullah menjelaskan pakaian sutra ini diharamkan, ya, dan itu biasanya dipakai oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang suka, ya, berbangga-bangga dengan kemewahan. Di dalam Islam dilarang yang seperti itu. Ya. Ada sebuah hadis sahih yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang atau menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Ya, mungkin akhir-akhir ini kita dengar, ya, yang ramai di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, ya, ada fatwa dari MUI yang menjelaskan bahwasanya tidak boleh, haram hukumnya seorang muslim memakai atribut orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Ya, misalnya momen kemarin, hari rayanya orang Nasrani, hari raya Natal. Ya, tidak boleh kemudian orang Islam memakai atribut-atribut orang-orang Nasrani. Ya, nah, hukumnya haram, karena itu termasuk bentuk tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Faedah yang berikutnya dari hadis ini atau dari riwayat ini, wa fihi masyru'iyatut tahadi bainal ashab. Disyariatkannya untuk saling memberikan hadiah antar teman, antar anggota keluarga. Ya, penting memberikan hadiah kepada orang yang kita kenal, teman kita, saudara kita, kerabat kita, family kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu, Salinglah kalian memberikan hadiah agar kalian saling mencintai. Ya, salinglah kalian memberikan hadiah agar kalian saling mencintai. Walaupun itu hadiah yang tidak mahal, ya, memberikan hadiah kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada family kita tidak harus mahal. Ya. Walaupun barangnya tidak mahal, tapi ketika kita memberikan hadiah kepada saudara kita, itu akan memberikan rasa gembira kepada saudara kita dan akan muncul adanya ukhuwah, ya, rasa cinta di antara saudara tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya, wa fihi jawazu bai'i ma yuhda ila syakhs liyantafi'a bi thamanihi. Bolehnya menjual hadiah yang diberikan kepada seorang untuk mengambil keuntungan darinya. Ya, jadi boleh, misalnya antum diberikan hadiah oleh seseorang, boleh kemudian antum menjual hadiah tersebut untuk mengambil untung. Ya, boleh. Ya, tidak ada masalah. Dan ini dicontohkan Rasulullah. Rasulullah memberikan kain atau pakaian sutra tadi kepada Umar agar bisa dijual untuk mendapatkan untung. Kemudian faedah yang berikutnya, wa fihi masyru'iyatut tajammul bil libas wa nahwihi lil jum'ah wal a'yad wal wufud. Disyariatkannya bagi kita untuk berhias, memperbaiki penampilan, memperbagus penampilan, ya, terutama baju dan pakaian kita ketika hari Jumat, ya, hari Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, dan juga ketika kita menerima utusan, ya, menerima tamu misalnya, disyariatkan bagi kita untuk memakai pakaian yang bagus dan indah. Walakin bilabasin la ma la mahdhura fihi. Akan tapi tetap kita harus mengikuti aturan-aturan syariat, tidak boleh berhias dengan pakaian yang dilarang di dalam syariat. Misalnya memakai pakaian yang berbahan sutra, tidak boleh, ya, berhias memakai pakaian yang bagus tapi dengan yang dihalalkan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Ya. Itu penjelasan dari hadis yang ke-26. Terakhir, ya, kita baca hadis yang berikutnya. Masuk bab baru, bab la yasubbu walidayhi. Bab tidak boleh mencela kedua orang tua. Bab baru. Bab tidak boleh seorang anak mencela kedua orang tuanya. Hadis yang pertama dari bab ini atau hadis yang ke-27 dari kitab Al-Adabul Mufrad, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Katsir rahimahullah, qala akhbarana Sufyan, menyampaikan kepada kami Sufyan, qala haddatsana Sa'ad bin Ibrahim, Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, ya, perawi yang fiqah, meninggal pada tahun 125 Hijriah di usia yang ke-72. An Humaid bin Abdurrahman, An Humaid bin Abdurrahman bin Auf, perawi yang fiqah juga, meninggal pada tahun 95 Hijriah pada usia 73 tahun. An Abdullah bin Amr ibnul As, An Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, ya, salah seorang sahabat Abdullah bin Amr ibnul As, putra seorang sahabat yaitu Amr ibnul As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, minal kaba'iri ayyashtima ar-rajulu walidayhi, termasuk dosa besar adalah seorang pria mencela kedua orang tuanya. termasuk dosa besar. Seseorang mencela kedua orang tuanya. Maka para sahabat yang mendengar Rasulullah bersabda tadi bertanya, faqalu kaifa yashtimu? Bagaimana seorang bisa mencela kedua orang tuanya? Rasulullah menjawab, qala yashtimur rajulu fayashtumu abahu wa ummahu. Seorang mencela orang lain yang mengakibatkan orang lain tadi marah, kemudian membalas dengan cara mencela kedua orang tuanya. Misalnya si A mencela si B tidak terima, marah, membalas, ya, membalasnya dengan cara mencela kedua orang tua si A. Maka ini adalah yang dosa siapa? Dua-duanya. Si anak tadi, si A juga menanggung dosanya. Bahkan dosa besar. Karena dengan sebab dia mencela si B, akhirnya kedua orang tuanya dicela. Ini hakikatnya adalah dia telah mencela kedua orang tuanya. Kenapa? Karena telah menjadi sebab yang menyebabkan orang tuanya dicela orang lain. Yang seperti ini dilarang. Jadi hati-hati kita. Jangan sampai kita mencela orang lain, kemudian orang lain tersebut membalas dengan cara mencela kedua orang tua kita. Maka kita ikut menanggung dosanya, bahkan dosa besar. Wa na'udzu billahi min dzalik. Ya. Insyaallah yang seperti ini jelas ya. Sehingga di sini kita harus berhati-hati ya, dengan lisan kita, ucapan kita, jangan sampai kita mencela orang lain yang mengakibatkan orang lain tersebut mencela kedua orang tua kita. Karena dosanya besar, ya, bisa menimbulkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya di pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.